بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وبعد، في هذا اليوم الثلاثون الواحد من ذي القعده نواصل درسا في تطهير الاعتقاد. الصنعاني رحمه الله تعالى، الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى، وصلنا إلى أنه يقسم التوحيد إلى قسمين، وقلنا بقي قسم آخر عند أهل العلم أيضا، توحيد الأسماء والصفات، وهو أن نصف ربنا سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه أو وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل. ومعنى ذلك أن نمر آيات الصفات كما جاءت في القرآن والسنة، بمعنى أنك تؤمن مثلا بأن الله عز وجل يسمع بسمع يليق بجلاله، أن الله يبصر بصر يليق بجلاله، وأنه سبحانه وتعالى مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله، وأنه على كل شيء قدير، وأنه عليم، وأن له وجها ويدا تليق بجلاله أو يليق بجلاله سبحانه وتعالى. هذه الصفات لا تشبه أو لا تماثل صفات المخلوقين كما هو معلوم عند أهل الحديث والسنة، والحمد لله. طيب، أخذنا توحيد الربوبية، وما معناه توحيد الخالقية، لأن الله هو الخالق الرازق المدبر لشؤون العباد والخلق. وإذا كان الناس يعلمون ذلك، وجب عليهم أن يوحدوه سبحانه وتعالى، وأن يفردوه بالعبادة كما أنه المتفرد بالخلق والرزق، إذن فهو الذي يستحق العبادة وحده جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: القسم الثاني توحيد العبادة. قال: ومعناه إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادات الآتي بيانها. فهذا هو الذي جعلوا لله فيه الشركاء، ولفظ الشريك يشعر بالإقرار بالله تعالى. نعم، لأن الأصل أن العبادة لله، فهم صرفوا بعض العبادات لغير الله، إذن أشركوا. أما ابن عربي الذي هو الصوفي الكبير، أو يقال إنه من الملاحدة، هذا الرجل منهم من قال هو على الإسلام، ومنهم من تكلم عليه بكلام شديد كالذهبي في ميزان الاعتدال وفي سير النبلاء، قال له كتاب الخصوص فيه الكفر البواح، يعني يقول يشركون الله في العباد عكس. طيب، فجعل أنهم أشركوا الله في العبادة، فجعل الأصنام كأنها العبادة، كأن العبادة له الأصل أنها لغير الله، فأشركوا الله مع الأوثان. توحيد حتى الألوهية لا بأس، لكن هو عكس أيضا حتى التعريف. لا شك أيضا أن مشركي زماننا كما يقول بعض أهل العلم أشركوا حتى في الربوبية. نعم، إذا ركبوا في البحر، كان المشركون إذا ركبوا في البحر أخلصوا الدعاء لله، وهؤلاء إذا ركبوا في البحر واضطربت عليهم الأمواج دعوا غير الله من ساداتهم وقاداتهم. الله المستعان. قال رحمه الله تعالى: Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau berkata, "Hafidhahullah taala, pada hari ini hari Ahad bertepatan dengan 1 Dzulqa'dah 1436 Hijriah. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita terhadap kitab Tathhirul I'tiqad min Adranil Ilhad yang disusun oleh Al-Imam Muhammad Ibn Al-Amir As-San'ani rahimahullahu ta'ala. Kemarin kita telah sampai pada pembahasan pembagian Tauhid menjadi dua, yaitu Tauhid Rububiyah dan Tauhid Uluhiyah. Tersisa satu jenis Tauhid yang telah disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala, yaitu Tauhid Al-Asma wa Sifat, Tauhid berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita bertauhid Al-Asma wa Sifat, maknanya kita menetapkan nama-nama untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifat untuknya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya, tanpa kita melakukan tamthil, yakni tanpa menyerupakan dengan makhluk-makhluknya, tanpa kita melakukan ta'til, yakni dengan tanpa kita menghilangkan makna yang sesungguhnya, dengan tanpa kita melakukan tahrif dan takyif, yakni kita tidak merubah makna yang Allah SWT inginkan, dan juga tidak bertanya bagaimana dan bagaimana tentangnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama dan sifat yang tentunya itu semua layak dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Mendengar, maka Allah mendengar dengan atau sesuai dengan kemuliaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui, maka ilmu pengetahuan Allah adalah sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala beristiwa di atas arsy-Nya, maka Allah beristiwa di atas arsy adalah sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki wajah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tangan, itu semua sesuai dengan kemuliaan dan keagungan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala miliki. Sedikit pun tidak menyerupai sifat yang dimiliki oleh makhluk-makhluknya. Kemarin kita telah mengambil pembahasan tentang Tauhid Rububiyah. Dan makna Tauhid Rububiyah adalah kita mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal penciptaan, dalam hal pengaturan dan pengurusan alam semesta. Yani kita meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang menciptakan alam semesta ini, yang mengurus dan mengatur alam semesta ini. Kemudian disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, jenis tauhid yang kedua yaitu tauhid ibadah, atau juga disebut tauhid uluhiyah. Hukum asal beribadah hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hukum asalnya. Maka ketika mereka mengarahkan atau mempersembahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka jatuh kepada kesyirikan. Ketika mereka beribadah kepada selain Allah, mereka jatuh kepada kesyirikan. Mereka melakukan perbuatan penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya oleh Imam Al-Zahabi rahimahullah dalam kitab Al-Mizan dan juga kitab Siyar A'lam An-Nubala, bahwasannya mereka orang-orang musyrikin melakukan kesyirikan, penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rububiyah dan juga ibadah. dalam hal rububiyah dan juga ibadah. Mereka melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terkhusus dalam perkara ibadah, yakni dengan mereka melakukan ibadah kepada selain Allah dari kalangan authan, berhala-berhala, patung-patung berhala yang ada. Maka mereka melakukan kesyirikan terhadap Allah dalam hal rububiyah dan juga uluhiyah. Walaupun sebagian ulama kita mengatakan bahwasannya orang-orang musyrikin di zaman dahulu mereka melakukan kesyirikan penyekutuan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala ketika mereka ada dalam kesenangan, kelapangan. Tetapi ketika mereka ada di atas lautan, terombang-ambing mereka oleh ombak yang mungkin akan menenggelamkan mereka, mereka ingat kepada Allah, mereka kembali kepada Allah, mereka berdoa mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini berbeda dengan orang-orang musyrikin di zaman kita, yang mana orang-orang musyrikin di zaman kita mereka melakukan kesyirikan di setiap keadaan, baik ketika mereka ada di atas kelapangan atau mereka sedang mendapati kesempitan, mereka tetap melakukan kesyirikan kepada Allah wal'iyadu billah. Nah, قال رحمه الله الرسل عليهم الصلاة والسلام يثبتون للتقرير بعثوا لتقرير الأول ودعاء المشركين إليه، يعني أن جميع الرسل بعثوا أي أرسلوا لتقرير التوحيد الأول وهو توحيد العبادة لله، ودعاء المشركين إليه أي إلى ذلك، إلى توحيد العبادة لله جل وعلا. قال مثل قولهم في خطاب المشركين أفي الله شك، لتقرير الأول توحيد الربوبية ودعاء المشركين يعني إلى توحيد الربوبية، ثم الإقرار إذا أقروا بتوحيد الربوبية ألزموا بتوحيد الألوهية. نعم، بعثوا لتقرير الأول ودعاء المشركين إليه مثل قول في خطاب المشركين أفي الله شك، هذا استفهام تقريري، أنتم مقرون بأن الله خالقكم ورازقكم، ليس في هذا شك؟ يقولون نعم ليس في شك. أفي الله شك أي ما في شك، بل هو الخالق الرازق رب السماوات والأرض، هل من خالق غير الله؟ الجواب لا، ليس هناك خالق غير الله. ومعنى أن المشركين لا ينكرون هذا، يقرون، وتنهاهم عن شريعة شرك العبادة. طيب، بعثت الرسل لتقرير توحيد الربوبية ثم الدعاء إلى توحيد الألوهية ونهيهم عن الشرك. قال ولهذا قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، أي قائلين لأممهم، الأمم الأقوام، كل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة، قال أن اعبدوا الله، فأفاد بقوله في كل أمة أي جميع الأمم، لم ترسل إليهم الرسل وتبعث إليهم إلا لطلب توحيد العبادة، لا للتعريف بأن الله هو الخالق للعالم، يعني لم يبعثوا للتعريف بأن الله الخالق فقط، هم لا شك عرفوا بالله وقرروا وجوده سبحانه وتعالى، فقرروا ربوبيته وإثبات الصفات الخالقية له، صفة الخلق وصفة الرزق وصفة التدبير، فهو سبحانه وتعالى المدبر للعالم، وأنه رب السماوات والأرض، فإنهم مقرون بهذا، لكن هو إقرار لو شككوا في بعض الصفات لانحرفوا عنه، فكانوا يقرون إقرارا إجماليا مع أنهم أيضا كانوا يقعون في شرك الربوبية في بعض الأشياء، يطلبون المنافع من غير الله، يطلبون بعض المنافع من غير الله. قال: ولهذا لم ترد الآيات في الغالب إلا بصيغة استفهام التقرير نحو هل من خالق غير الله، استفهام هل حرف استفهام تقرير، يعني أفمن يخلق كمن لا يخلق، أي لا يستوون، كيف أنتم تعبدون غير الذي يخلق، والذي يخلق لا شك أنه أكمل وأعظم. فهذا معنى استفهام تقريري، أنتم تقرون بأن الله الخالق وأن غيره ليس بخالق، إذن كيف تصرفون العبادة لغيره سبحانه وتعالى؟ وقال: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، فاطر بمعنى مبدعهما وخالقهما من غير مثال سابق، فاطر بمعنى خالق، خالق السماوات والأرض من غير مثال سابق، أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، أتخذ وليا أي أعبده وأعظمه وأحبه وأجله، غير الله لا يكون هذا. قال: فأروني ماذا خلق الذين من دونه، ما يستطيعون، يعجزون أن يقولوا هذا الصنم أو هذا الولي أو هذا الشخص خلق هذه الأشياء، ما يستطيعون. وقال: أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، فيه استفهام إنكار أيضا مع التقرير لأن الله هو الخالق. إذن هؤلاء الأوثان والأصنام الذي أو التي جعلتموها شركاء لله ليس لهم شرك في خلق السماء والأرض، وليس لهم ملك، فهم إذن مملوكين لله، فلا تجعلوهم شركاء لله. قال: استفهام تقريري لهم لأنهم به مقرون. نعم. Kemudian kata beliau, hafizahullah ta'ala, berkata penulis rahimahullah ta'ala, semua rasul dari rasul-rasul Allah tabaraka wa ta'ala menetapkan tauhid, yakni semua rasul Allah tabaraka wa ta'ala mengajak seluruh umat kepada tauhid ibadah, untuk mengibadahi Allah subhanahu wa ta'ala saja. Allah berfirman, apakah pada beribadah kepada Allah itu ada keraguan? Apakah pada Allah itu ada keraguan? Ini di sini ada pertanyaan sekaligus penetapan. Ditetapkan oleh para rasul alaihimussalatu wassalam tauhid rububiyah, yang kemudian itu menuntut adanya tauhid uluhiyah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya pihak yang mencipta, yang memberikan rezeki, yang mengatur alam semesta. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, apakah ada pencipta dari selain Allah subhanahu wa ta'ala? Tentu jawabannya tidak ada. Tentu jawabannya tidak ada. Dan mereka orang-orang musyrikin yang jatuh dalam kesyirikan ibadah, mereka tidak mengingkari hal ini. Dalam artian mereka meyakini bahwa yang mencipta alam semesta, yang mencipta segala sesuatu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah alaihi wassalatu wassalam, mereka menetapkan tauhid rububiyah, tauhid rububiyah, pengakuan bahwasannya hanya Allah yang mencipta, yang memberi rezeki, yang mengatur seluruh alam semesta ini. Setelah mereka menetapkan tauhid rububiyah, kemudian mereka, para Rasulullah tersebut, mengajak umat kepada tauhid uluhiyah, mendakwahi umat agar beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di setiap umat tidaklah diutus satu rasul kepada mereka, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus rasul tersebut adalah dengan tujuan mengajak umatnya untuk bertauhid ibadah, tauhid uluhiyah, mengajak umatnya hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengutus rasul-rasulnya kepada umat hanya sekadar agar umat tersebut mengetahui bahwasannya Allah adalah yang mencipta alam semesta, bahwasannya Allah adalah yang mengatur, mengurusi alam semesta. Tidak hanya sekadar itu, tetapi rasul-rasul tersebut diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah untuk menetapkan tauhid rububiyah, dan setelah itu mengajak mereka kepada tauhid uluhiyah. Maka setelah umat meyakini bahwasannya Allah adalah pencipta alam semesta, Allah pemberi rezeki, Allah yang mengatur mengurusi alam semesta, mereka diajak oleh rasul-rasul tersebut untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di kalangan manusia ada jenis orang yang mereka menetapkan tauhid secara umum, secara mujmal. Mereka menetapkan tauhid secara umum untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi dalam sebagiannya mereka melakukan kesyirikan. Dan yang benar adalah kita mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala baik dalam hal rububiyah ataupun uluhiyah, dengan secara umum ataupun secara terperinci. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, apakah pihak yang mencipta sama seperti pihak yang tidak mencipta? Ini adalah pertanyaan yang sifatnya mengingkari. Maknanya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa pihak yang mencipta dengan pihak yang tidak mencipta, la yasawun, sama sekali mereka tidak sama. Selama-lamanya mereka tidak sama. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Al-Khaliq, sang pencipta, itu jauh lebih mulia, jauh lebih agung, jauh lebih besar dibandingkan dengan mereka-mereka yang tidak bisa menciptakan sesuatu apapun. Maka ketika kalian meyakini bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala adalah sang khalik yang menciptakan alam semesta ini, tidak mungkin engkau melakukan kesyirikan kepadanya. Tidak mungkin engkau melakukan penyekutuan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Karena engkau telah meyakini bahwasannya Allah adalah yang menciptakan alam semesta, berarti dialah satu-satunya pihak yang berhak mendapatkan ibadah dari hamba-hambanya. Kemudian disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah fatirus samawati wal ard. Fatir di sini bermakna khaliq. Maknanya Allah adalah yang menciptakan langit-langit dan bumi. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dan ketika ditetapkan Allah sebagai pencipta langit-langit dan bumi, maka di sini ada tuntutan, ada konsekuensi bahwa hanya Allah lah yang berhak diibadahi dengan benar. Kemudian disebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, dikatakan kepada orang-orang musyrikin, maka perlihatkanlah kepadaku apa yang diciptakan oleh berhala-berhala kalian. Di sini ada pertanyaan yang sifatnya mengingkari. Karena pada hakikatnya mereka orang-orang musyrikin tidak bisa memberikan bukti bahwasannya di sana ada pihak selain Allah yang berhak mendapatkan ibadah. Mereka orang-orang musyrikin tidak bisa memberikan bukti. Maka tidak ada sekutu apapun, tidak ada tandingan apapun untuk Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal penciptaan. Jika demikian fakta dan keadaannya, maka mereka semua berhala-berhala yang dijadikan sekutuan untuk Allah oleh orang-orang musyrikin. Pada hakikatnya mereka adalah makhluk. Mereka pun diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di sini ada konsekuensi agar mereka pun beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Nah. قال رحمه الله بهذا يعرف أن المشركين لم يتخذوا الأصنام والأوثان الأصنام يعني ما نحتت على صورة إنسان هذا الصنم نحت وصنع على صورة إنسان والأوثان أعم من ذلك قد يكون صنما وقد يكون شيئا وضع للعبادة سواء كان شجرا أو قبرا أو شخصا ونحو ذلك قال رحمه الله ولم يعبدوها ولم يتخذوا المسيح وأمه ولم يتخذوا الملائكة شركاء لله تعالى لأجل أنهم أشركوه في خلق السماوات والأرض وفي خلق أنفسهم بل اتخذوهم لأنهم يقربونهم إلى الله زلفى يعني قاسوا الخالق على المخلوق قالوا لا نتوصل إلى الله العظيم إلى الخالق والرازق إلا إذا عبدنا معه هؤلاء الصالحين من أجل أن يوصلونا إلى هذا الإله مثل ملوك الدنيا فملوك الدنيا ما تستطيع تصل إليهم إلا بواسطة إيش جلسائه هذا في زعمهم والله عز وجل لا يحتاج إلى هذا الكلام فهو قريب من عباده كما قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان طيب قال كما قالوه فهم مقرون بالله في نفس كلمات كفرهم وأنهم شفعاء عند الله قال الله تعالى قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى أما يشركون أي أتنبئونه بأن له شركاء ليس له شركاء هو ما يعلم أن لنفسه شريكا ساويا وندا ما له شريك الله ما يعلم ذلك فكيف أنتم تجعلون هؤلاء شركاء لله هذا بجهلكم يعني قال فجعل الله تبارك وتعالى اتخاذهم للشركاء للشفعاء شركا لأنهم يظنون أن هؤلاء سيشفعون لهم من دون رضا الله قال ونزه نفسه عنهم لأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه فكيف يثبتون شفعاء لهم لم يأذن الله لهم بشفاعة ولا هم أهل لها ولا يغنون عنهم من الله شيئا نعم الشفاعة لابد فيها من شرطين الشرط الأول الشفاعة لابد فيها من شرطين أن يكون الشافع من أهل التوحيد مثل الملائكة مثل الأنبياء طيب فيأذن الله له يأذن الله لهذا الشافع ثم يرضى الشرط الثاني يرضى عن المشفوع يرضى عن المشفوع من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه هذا دليل الإذن الشرط الثاني لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى يرضى عن المشفوع فالأصنام أو المشركون كيف يأذن الله لهم وهم ليسوا أهلا للشفاعة هذا المشفوع له كيف يرضى أيضا عنه وهو غير يعني أهل لأن يشفع له لأنه مشرك فلا تقبل الشفاعة فيه فما تنفعهم شفاعة الشافعين. Kemudian kata beliau hafidhahullah ta'ala, berkata penulis rahimahullah ta'ala, dari sini diketahuilah bahwasannya mereka orang-orang musyrikin melakukan kesyirikan atau penyekutuan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala melalui berhala-berhala, yakni patung-patung berhala yang ada. Mereka orang-orang musyrikin melakukan penyekutuan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah melalui berhala secara umum ataupun secara khusus. Di sini kita harus membedakan antara asnam dengan authan. Yang disebut dengan asnam itu adalah berhala yang memiliki rupa, memiliki bentuk, ya, seperti patung-patung orang-orang soleh dan lain sebagainya. Adapun authan, maka lafaz ini lebih umum. Authan adalah segala sesuatu yang dijadikan kesyirikan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Authan bisa berupa kuburan, bisa berupa pepohonan, bisa berupa bebatuan dan lain sebagainya dari benda-benda yang dijadikan sekutuan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka orang-orang musyrikin di sini mengkiaskan atau menyamakan Allah sang pencipta dengan makhluk-makhluknya yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka jatuh kepada kesyirikan. Dan juga kesalahan yang muncul dari diri mereka adalah mereka meyakini bahwasannya ibadah untuk Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa adanya wasilah atau perantara. Tanpa adanya wasilah atau perantara. Sehingga mereka, orang-orang musyrikin, melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui perantara, baik itu orang-orang saleh atau malaikat, atau ruh yang mereka anggap sebagai ruh suci. Mereka beribadah kepada perantara-perantara ini dengan tujuan agar ibadah mereka bisa sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal ini adalah keyakinan dan pemikiran yang batil. Keyakinan dan pemikiran yang tidak benar. Karena dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah dibutuhkan perantara. Hendaknya seorang hamba dia dalam beribadah kepada Allah langsung menghadapkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa perantara apapun. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan, apabila mereka bertanya tentangku, kata Allah, maka sesungguhnya aku dekat kepada mereka. Aku mengabulkan, mengijabah doa siapa saja hamba yang berdoa kepadaku. Maka kaum muslimin rahimakumullah, tidak ada satupun sekutuan, tidak ada satupun tandingan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan segala apa yang disekutukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, pada hakikatnya mereka pun tidak mengetahui. Mereka tidak mengetahui sesuatu apapun. Maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan dirinya sendiri. Bahwasannya tidak ada sekutuan apapun, tidak ada tandingan apapun untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan bahwasannya tidak ada tandingan apapun untuk Allah, lalu bagaimana bisa syafaat itu dicari dari selain Allah subhanahu wa ta'ala? Ketika Allah melarang kesyirikan terhadap dirinya, lalu bagaimana bisa seorang hamba meminta syafaat kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala? Dan berkaitan dengan syafaat, maka kita harus mengetahui bahwasannya di sana ada dua syarat yang harus terpenuhi agar syafaat itu bisa ada, agar syafaat itu bisa bermanfaat. Syarat yang pertama, hendaknya orang yang memberikan syafaat dia termasuk dari ahli tauhid yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala seperti dari kalangan para nabi ataupun malaikat, dan mereka memberikan syafaat adalah dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini syarat syafaat yang pertama. Yang memberi syafaat dari kalangan ahli tauhid dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian syarat yang kedua, harus ada izin dari Allah untuk orang yang diberi syafaat. Maknanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha kepada mereka yang diberi syafaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala harus ridha kepada pihak yang diberi syafaat. Maka ketika dua syarat ini terpenuhi, akan terciptalah syafaat yang bermanfaat, syafaat sahihah, syafaat yang benar. Karena tidak mungkin seseorang memberikan syafaat tanpa adanya izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak mungkin pula seseorang bisa mendapatkan syafaat. Tidak mungkin seseorang bisa diberi syafaat tanpa ada keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syafaat apapun itu yang tidak terpenuhi dua syarat ini di dalamnya, sama sekali tidak akan bermanfaat selama-lamanya. Nah. سنقرأه وأنت ممكن تلخص أكتب التلخيص. قال رحمه الله: العصر الرابع أن المشركين الذين بعث الله الرسل إليهم مقرون أن الله تبارك وتعالى خلقهم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وأنه الذي خلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، وبأنه الرازق الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وأنه الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وأنه الذي يملك السمع والأبصار والأفئدة. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء، يعني قوله أفلا تتقون أي أفلا تتقون الله بفعل بتوحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة له وترك الشرك. تتقون الله إذا كنتم تقرون بتوحيد الخالقية والرازقية، وأن الله على كل شيء قدير، يستطيع يخلق الأنداد، يخرج الحي من الميت يخرج الميت من الحي، فلماذا لا تتقونه سبحانه بفعل ما أمركم وترك ما نهاكم؟ هذا معنى. وقال: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون، أي أين ذهبت عقولكم، كأنكم مسحورون لا تعقلون ولا تفهمون. وهذا فرعون مع غلوه في كفره ودعواه أقبح دعوى ونطقه بالكلمة الشنعاء، يعني أقبح كلمة عندما قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، يعني هذه كلمة شديدة. يقول الله تعالى في حقه حاكيا عن موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، يعني فرعون كان يقر في نفسه أن الله هو الذي ينزل الوحي وينزل الأرزاق وهو رب السماوات والأرض أي خالقهما، لكن أنت تعاند، يعني جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا جحدوا بها استيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال إبليس إني أخاف الله رب العالمين. إبليس كافر ولا مؤمن؟ كافر، مع هذا يقر بتوحيد الربوبية يعني. وقال ربي يا بما أغويتني، وقال ربي فأنظرني، وكل مشرك مقر بأن الله خالقه وخالق السماوات والأرض وربهن ورب ما فيهن ورازقهم. ولذا تحتج عليهم الرسل بقولهم أفمن يخلق كمن لا يخلق، وبقولهم إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، دل على ضعف هذه الأصنام والإنسان أيضا. والمشركون مقرون بذلك لا ينكرونه. المقصود من هذا الباب إثبات أن الله عز وجل هو رب السماوات والأرض وخالق كل شيء، وأنه لا يعجزه شيء، خلق الليل والنهار في الأبدان، خلق الحار والبارد، خلق يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فأنت ترى البيضة جمال ويخرج الله منها أو ميتة، ويخرج منها الله سبحانه وتعالى عصفورا فديكا. طيب، والمشركون مقرون بتوحيد الربوبية، لكن هذا لم يعصم دماءهم ولم يدخلهم الجنة. هذا التوحيد لا بد مع هذا التوحيد من توحيد إيش؟ توحيد العبادة لله وحده، توحيد الإلهية. طيب، kemudian kata beliau hafizahullah ta'ala, berkata penulis rahimahullah ta'ala, usul yang keempat, bahwasannya orang-orang musyrikin yang Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada mereka rasul-rasulnya, orang-orang musyrikin tersebut menetapkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang menciptakan mereka. Allah berfirman, jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, mereka pasti akan menjawab, Allah yang menciptakannya. Jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi, mereka akan menjawab, Allah yang telah menciptakan itu semua. Dialah Allah yang maha mulia, yang maha mengetahui. Dan mereka juga meyakini bahwasannya Allah adalah yang memberikan rezeki. Allah lah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Dan mereka meyakini bahwasannya Allah tabaraka wa ta'ala adalah yang mengatur dan mengurusi semua urusan, semua perkara dari perkara-perkara langit ataupun bumi. Dan mereka meyakini bahwasannya Allah yang memiliki dan menciptakan pendengaran, semua penglihatan, dan semua hati-hati makhluk atau hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, apabila ditanyakan kepada mereka siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi, siapa yang memiliki pendengaran, penglihatan, dan hati-hati, siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dari yang hidup, siapa yang mengurusi alam semesta semua perkara, mereka pasti akan menjawab, Allah. Faqul afala tattaqun, maka katakanlah kepada mereka, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan lafad afala tattaqun, beliau hafidhahullah ta'ala memberikan faedah firman Allah subhanahu wa ta'ala, maka kenapa kalian tidak bertakwa, maknanya adalah kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah dengan tauhid, yakni tauhid rububiyah dan juga tauhid uluhiyah. Kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah dengan ikhlas, mengikhlaskan segala ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dan dengan meninggalkan segala jenis kesyirikan. Jadi lafaz kalian tidak bertakwa di sini, atau kalian harus bertakwa di sini, adalah tuntutan agar setiap hamba bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik dengan tauhid rububiyahnya ataupun tauhid uluhiyahnya. Kemudian jika ditanyakan kepada mereka, milik siapa bumi ini dan segala apa yang ada di dalamnya, jika kalian mengetahui, mereka pasti akan menjawab, itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kenapa kalian tidak berfikir? Dan jika ditanyakan siapakah yang memiliki langit-langit yang tujuh, siapakah Rabb langit-langit yang tujuh dan Rabb arsy yang mulia, mereka pasti akan menjawab Allah. Maka kenapa kalian tidak bertakwa? Katakanlah, hanya dengan tangan Allah subhanahu wa ta'ala, hanya pada tangan Allah subhanahu wa ta'ala segala kekuasaan, kepemilikan yang ada, segala kebaikan ada pada tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan perlindungan dan Allah tidak membutuhkan perlindungan. Jika kalian mengetahui, ketika ditanyakan seperti ini, pasti mereka akan menjawab, Allah yang memiliki itu semua. Di sini disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala tentang Fir'aun, seorang manusia ekstrim yang melakukan kekufuran yang sangat berat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia mengaku dengan pengakuan yang sangat-sangat jelek, dengan kalimatnya yang sangat-sangat rusak, yakni mengaku sebagai Tuhan, sebagai ilah yang berhak diibadahi. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengisahkan Nabi Musa alaihissalam, bahwasannya engkau wahai Nabi Musa telah mengetahui segala apa yang diturunkan atau diperbuat oleh mereka kecuali Rabb as-samawati wal ard basair. Maknanya Nabi Musa alaihissalam telah mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lihat iblis lanatullah alaih, dan jelas iblis adalah kafir. Bersamaan dengan itu iblis meyakini tauhid rububiyah. Walaupun iblis mengakui tauhid rububiyah terhadap Allah, tetap iblis adalah seorang yang kafir. Maka di sini apa yang terjadi pada Fir'aun, apa yang terjadi pada iblis, ini disebabkan kezaliman dan kesombongan yang ada pada mereka, wal'iyadzu billah. Maka kata penulis rahimahullah ta'ala, setiap orang musyrik dia menetapkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang menciptakannya. Allah lah yang menciptakan langit-langit dan bumi. Allah yang mengatur, yang mengurusi itu semua, segala apa yang ada di langit dan bumi. Allah yang memberikan rezeki kepada mereka semua. Oleh karena ini para rasul berhujjah atau beralasan, afaman yakhluq kaman la yakhluq, tidak mungkin sama Allah sebagai pencipta dengan makhluk-makhluknya yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka maksud dari bab ini, usul yang keempat ini, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dialah satu-satunya pihak yang menciptakan segala sesuatu. Hanya Allah yang menciptakan siang dan malam. Hanya Allah yang menciptakan panas dan dingin. Hanya Allah yang menciptakan yang hidup ataupun yang mati. Semua itu ada pada Allah subhanahu wa ta'ala, ada pada tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka orang-orang musyrikin meyakini tauhid rububiyah atau keyakinan seperti ini, tetapi bersamaan dengan itu, karena hanya sekadar tauhid rububiyah dan mereka meninggalkan tauhid uluhiyah, maka darah mereka tidak terlindungi, nyawa mereka tidak terlindungi. Sehingga tauhid rububiyah tanpa tauhid uluhiyah, tanpa ibadah hanya kepada Allah, sama sekali tidak akan berguna. Nah. Qala rahimahullah al-ashr al-khamis anna al-ibadata aqsa ghayati al-khudu' wadh-dhul wat-tadhallul. Wa lam tusta'mal illa fi al-khudu' lillah ta'ala li'annahum muli a'zam an-ni'am. فكان حقيقيا بأقصى غاية الخضوع كما في الكشاف. ثم إن رأس العبادة وأساسها التوحيد لله تعالى الذي تفيده كلمته التي إليها دعت جميع الرسل وهو قول لا إله إلا الله، والمراد اعتقاد معناها لا مجرد قولها باللسان، ومعناها إفراد الله تعالى بالعبادة والإلهية والنفي والبراءة من كل معبود دونه وقد علم الكفار هذا المعنى لأنهم أهل اللسان العربي، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. طيب، هذا الفصل سلمكم الله فيه يعني إثبات العبادة لله وحده، لأن العبادة فيها التذلل والخضوع التام. طيب، إذن هذا الخضوع التام والتذلل التام لا يكون إلا لله، وكذا أيضا في العبادة المحبة التامة لا تكون إلا لله، والخوف العظيم لا يكون إلا من الله. طيب، والإجلال العظيم لا يكون إلا لله. فالعبادة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. إذن فالمحبة التامة والخضوع التام لا يكون إلا لله، وكذا الإجلال والتعظيم التام والثناء التام مع المحبة لا يكون إلا لله. طيب، فهؤلاء صرفوها لغير الله فصاروا مشركين، طيب، قال لأنه مولي أعظم النعم. لا شك أن الله عز وجل هو المنعم بجميع النعم صغارها وكبارها، عظيمها ودون ذلك. قال فكان حقيقيا بأقصى غاية الخضوع. طيب، هذا قاله في الكشاف، صاحب الكشاف اسمه محمود بن عمر، ولكنه كان من المعتزلة. هذا صاحب الكشاف هو من أهل الاعتزال، لكنه كان لغويا قويا في اللغة. طيب، ولو الزمخشري ولو أنه نقل من غيره كان أولى، لكن ما في مشكلة نستفيد منه هذه الجملة لأنها حق، ولكن لا نعتمد عليه في الكشاف كثيرا، لأنه على عقيدة أهل الاعتزال ينكر رؤية الله. طيب، وغير ذلك يعني من البدع التي عنده. يقول هنا رأس العبادة وأساسها، هو التوحيد لله، توحيد الله في العبادة، وهو صرف جميع العبادة لله وحده، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. طيب، وقوله لا مجرد القول بها، بل لا بد من معرفة معناها لقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا بد من العلم بمعناها، وهو إفراد الله بالعبادة، لا معبود بحق إلا الله. طيب، لا مجرد القول باللسان، فالمنافقون قالوها ولم يعتقدوا معناها فما نفعتهم، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم ما يشعرون. وقال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. طيب، أما العرب كانوا يعرفون معناها، فبعضهم استسلم لهذه الكلمة وبعضهم أنكرها وقال كيف يجعل محمد الآلهة هذه كلها إلها واحدا ويبطل جميع الآلهة التي هي دون الله. فلجهلهم عارضوا، وإلا هذا هو الحق، أن الإله الحق هو واحد. طيب، إلى هنا، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وفي المترجم الشهداء، جزاه الله خيرا. فعلى كل يترجم هذا القول. طيب. Kemudian kata beliau, hafizahullah ta'ala, usul yang kelima, berkata penulis rahimahullah ta'ala, bahwasannya ibadah adalah puncak tertinggi sikap ketundukan dan kerendahan, sehingga tidaklah sikap yang seperti ini, ketundukan dan kerendahan yang sangat tinggi ini, kecuali diberikan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang berhak untuk mendapatkannya. Karena hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja yang memiliki berbagai macam nikmat yang sangat besar. Oleh karena itu, ini sesuai dengan apa yang dimaksudkan dari sikap ketundukan yang sangat tinggi tersebut, yakni hanya Allah yang berhak untuk mendapatkannya. Sebagaimana hal ini dijelaskan di dalam kitab Al-Kishaf. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, sesungguhnya pokok ibadah, asas ibadah itu adalah tauhid, yakni mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tauhid tersebut tidak akan berguna, tidak akan bermanfaat jika hanya diucapkan saja tanpa diyakini dan tanpa diamalkan. Asas atau pokok ibadah adalah tauhid yang semua Rasulullah telah mengajak umat kepadanya, yaitu ucapan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah saja. Dan yang dimaksud dengan la ilaha illallah di sini harus diyakini maknanya dan diamalkan maknanya. Tidak hanya sekadar diucapkan dengan lisan, tetapi harus diyakini maknanya, dipegang keyakinan tersebut dengan kuat, dan harus diamalkan konsekuensi atau tuntutannya. Maka makna la ilaha illallah adalah mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah, ibadah ilahiyah. Segala ibadah hanya untuk Allah, dan menghilangkan peribadahan kepada selain Allah, dalam artian berlepas diri dari segala sesuatu yang diibadah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka orang-orang kafir telah mengetahui makna la ilaha illallah ini, tetapi mereka hanya mengucapkan dengan lisan Arab mereka saja. Mereka tidak meyakini dengan i'tiqad keyakinannya, dan mereka tidak membuktikan dengan amalannya. Maka mereka orang-orang kafirin musyrikin mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau hendak menjadikan ilah sesembahan-sesembahan yang banyak ini hanya menjadi satu saja? Inna hadza la syai'un ujab, sungguh ini adalah perkara yang sangat sangat aneh, kata orang-orang musyrikin. Maka faedah yang disebutkan oleh guru kami Syekh Utsman As-Salimi hafizahullah ta'ala wa jazahullah khairah, kata beliau, dalam usul yang kelima ini ditetapkan bahwasanya ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Karena makna ibadah sebagaimana tadi yang disebutkan dalam kitab Al-Kishaf, Al-Kishaf yang dimiliki oleh Az-Zamakhsari. Az-Zamakhsari ini dia seorang Mu'tazilah. Tetapi apa yang disebutkan untuk makna ibadah di sini, maknanya bagus. Maka di sini boleh saja kita mengambil faidah bahasa, faidah secara bahasa saja dari dia, tetapi kita tidak bersandar pada kitabnya. Intinya kita berhati-hati ya, dari kitabnya, tetapi di sini kita tidak mengingkari makna bahasa yang dia terangkan. Karena memang bahasanya benar, karena memang apa yang dijelaskannya benar. Dijelaskan tadi bahwasanya ibadah adalah puncak ketundukan, puncak kerendahan. Maka tidak ada puncak ketundukan dan kerendahan kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang berhak mendapatkan ketundukan dan kerendahan yang tinggi tersebut dari hamba-hamba. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini ditetapkan bahwa ibadah hanya untuk Allah. Engkau tunduk dan patuh hanya kepada Allah dengan setinggi-tingginya. Engkau merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan serendah-rendahnya. Engkau takut hanya kepada Allah. Engkau memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tingginya. Maka benar apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, ibadah itu adalah ismun jami', satu nama yang mencakup segala apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa ucapan ataupun perbuatan yang zahir ataupun batin. Maka karena hal ini, orang-orang musyrikin, mereka hanya sekadar mengucapkan la ilaha illallah, tetapi tidak meyakini kalimat tauhid itu dengan hatinya. Lebih jauh lagi, mereka tidak mengamalkan tuntutannya. Maka mereka menjadi orang-orang musyrikin, padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah, namun hanya sekadar di lisan saja. Maka Allah berfirman, fa'alam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwasannya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Di sini Allah menjelaskan, engkau harus mengilmui makna la ilaha illallah. Tidak cukup engkau hanya mengucapkan la ilaha illallah dengan lisan saja, dengan lidah saja, tetapi engkau harus mengilmui apa makna la ilaha illallah, kemudian engkau meyakini dan memegangnya. Allah juga menyebutkan bahwasanya dari kalangan manusia ada yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada Allah dan hari akhir, tetapi sesungguhnya mereka menipu Allah dan Rasulnya dan kaum mukminin, walaupun sesungguhnya mereka itu adalah menipu diri mereka sendiri. Begitu pula orang-orang Arab dari kalangan musyrikinnya, mereka mengetahui makna la ilaha illallah, mereka mengucapkan la ilaha illallah, tetapi mereka mengingkari untuk meyakininya, mereka mengingkari untuk mengamalkannya, karena mereka tahu konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, yaitu harus beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala sesuatu yang disekutukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka, orang-orang musyrikin di kalangan Arab, tidak mau terima dengan hal ini, sehingga disebutkan tadi firman Allah Subhanahu wa taala, mereka berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita hanya beribadah hanya kepada Allah saja dan kita harus meninggalkan berbagai macam berhala yang ada? Sungguh ini perkara yang aneh, kata orang-orang musyrikin. Karena mereka tahu maknanya, orang-orang musyrikin tahu maknanya, makna dari la ilaha illallah, maka mereka enggan untuk masuk ke dalam agama Islam. Maka sekali lagi, pengucapan la ilaha illallah itu akan berguna jika kita mengilmuinya, memahami maknanya, kita meyakini dalam hati dan kita mengamalkannya dengan anggota badan kita. Nah, mungkin sampai sini yang bisa kita bahas. Barakallahu fikum, semoga Allah memberikan barakah kepada antum semua dan semoga Allah memberikan balasan yang terbaik untuk kita semua. Nah.